dan melayang. Daun-daun yang mengering di negeri ini tampak hitam. Mata air yang berlumpur di negeri ini. Kemana suara gaibmu bumi? Di mana gerangan jiwamu? Apa yang telah kulakukan hingga kau tak lagi berseri? Apa yang telah kulakukan? Tak cukup tuluskah cintaku kepadamu, bumi? Kabut pekat menghampar di negeri ini. Oh, wajah tangis menghiasi insan pribumi di negeri ini. Oh, di mana letak kejayaanmu? Warisan untuk anakku, apa yang telah kulakukan hingga kau tak lagi berseri? Apa yang telah kulakukan? Tak cukup tuluskah cintaku kepadamu? Boom.